الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون الكرام، لا نزال في باب تحريم الظلم والأمر برد المظالم. أورد الإمام النووي رحمه الله تعالى حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ليملي للظالم، فإذا أخذه لم يفلته. ثم قرأ: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. متفق عليه. قوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يملي للظالم، أي يمهل الظالم ويؤخره ولا يعجل بعقوبته، لكنه لا يتركه سبحانه وتعالى، فهو جل في علاه يمهل ولا يهمل. والظالم وإن طال ظلمه فالعقوبة حالة به ونازلة لا محالة، وأخذ الله عز وجل للظلمة أخذ شديد. ولهذا فإن العاقل لا يغتر بنفسه ولا بإمهال الله سبحانه وتعالى له، لأن الله يستدرج الظالم ليزداد إثما فتضاعف له العقوبة ويزيد العذاب. فهذا الحديث، حديث أبي موسى، حديث فيه التحذير من الظلم، وأن الظالم لا يغتر أن طالت مدة ظلمه وهو مثلا في عافية أو في ازدياد في مال أو صحة أو غير ذلك، فإن العقوبة حالة به ونازلة على ظلمه وإن تأخرت. وإذا أخذه الله جل وعلا أخذه بغته ولم يفلت. ولهذا قرأ عليه الصلاة والسلام قول الله تعالى: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. ومن يطالع التاريخ وأحوال الظلمة والطغاة والبغاة وكيف أحل الله سبحانه وتعالى بهم العقوبات جزاء وفاقا، ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabb semesta alam. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba dan juga utusannya. Semoga salawat dan salam senantiasa Allah Subhanahu wa ta'ala curahkan kepada beliau dan juga keluarga beliau dan para sahabat beliau sampai akhir zaman. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, masih kita bersama hadis-hadis yang dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi di dalam bab larangan berbuat zalim dan juga perintah untuk mengembalikan segala hal yang diperoleh, didapatkan dengan cara yang tidak hak atau dengan cara yang zalim. Sampai kita kepada hadis yang nomor 207, yaitu hadis Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala menunda azab bagi orang yang zalim, maka apabila Allah Subhanahu wa ta'ala mengazabnya, Allah tidak akan melepaskannya. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam membaca ayat, wa kadzalika akhdhu rabbika idza akhadhal qura wahiya zalimah inna akhdahu alimun syadid, surat Hud ayat yang ke-102, yang artinya dan demikianlah azab dari Rabbmu apabila sudah mengazab sebuah desa yang zalim. Sesungguhnya azab Allah Subhanahu wa taala sangat pedih. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan juga Muslim. Para pendengar rahimani wa rahimakumullah, sabda Rasulullah SAW, yumli, menunda, maksudnya adalah mengakhirkan. Mengakhirkan azab dan tidak mempercepat azab ini bagi orang yang zalim. Tapi Allah SWT tidak akan meninggalkannya. Meskipun Allah SWT mengakhirkan, tapi Allah tidak akan meninggalkan kezaliman tersebut. Jadi Allah SWT yumhil wala yuhmil. Ya Allah SWT mengakhirkan azab bagi orang yang zalim, akan tapi Allah tidak akan membiarkan. Ya akan ada hisab di sana, akan ada azab di sana meskipun diakhirkan. Oleh karena itu, orang yang zalim, meskipun kezalimannya ini berpanjang-panjang atau lama, akan tetapi akibatnya atau azabnya akan segera turun. Ya, dan tidak akan lepas dari dia. Dan azab Allah Subhanahu wa taala ini sangat sangat pedih. Oleh karena itu, orang yang berakal hendaklah jangan tertipu dengan diri sendiri. Kadang Allah Subhanahu wa taala membiarkan orang yang zalim bertambah umurnya, bertambah kesehatannya, bertambah hartanya. Tidak disegerakan azabnya oleh Allah Subhanahu wa taala supaya lebih berlipat-lipat dosanya dan kezalimannya, sehingga apabila Allah SWT menurunkan azab, maka Allah SWT tidak akan membiarkan dia dan tidak akan melepaskannya. Jadi di dalam hadis ini ada peringatan bagi kita semua dari perbuatan zalim, dan hendaklah orang yang zalim tidak merasa aman dari makar Allah SWT dengan bertambahnya hartanya dan juga bertambahnya kesehatan dia. Maka janganlah dia tertipu dengan dirinya sendiri. Oleh karena itu, di dalam hadis ini Rasulullah SAW menyebutkan atau membaca ayat, وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ. Dan demikianlah azab dari Allah SWT apabila sudah mengazab sebuah desa sedangkan dia dalam keadaan zalim. Ya, إِنَّ أَخْذَهُ عَلِيمٌ شَدِيدٌ. Sesungguhnya azab Allah SWT itu sangat sangat pedih. Dan sudah banyak kisah-kisah di zaman kita sekarang ini atau sebelumnya, ya, orang-orang yang berbuat zalim kemudian Allah Subhanahu wa taala yang mengazab mereka atas kezaliman yang mereka lakukan. Thumma awrada rahimahullahu taala hadits Mu'adz qala ba'athani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب متفق عليه. هذا الحديث فيه تحذير النبي عليه الصلاة والسلام من الظلم ونهيه عنه وإخبار بعقوبة الظلم الوخيمة وأن المظلوم إذا دعا على ظالمه فإنه ليس بين دعوة المظلوم وبين الله سبحانه وتعالى حجاب، أي أن دعوته مستجابة، أن دعوته مستجابة. وهذا الحديث حديث معاذ مشتمل على وصايا عظيمة قالها النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ لما بعثه إلى اليمن، قال له في كما جاء في بعض الروايات إنك تأتي قوما، لما بعثه إلى اليمن قال إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. وهذا في فضل التوحيد وأنه أول ما يبدأ به في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وبه يبدأ ويقدم على غيره، لأنه الأساس الذي يبنى عليه دين الله تبارك وتعالى، ولا ينتقل إلى ما بعد حتى يصلح أمر التوحيد. ولهذا قال فإنهم أطاعوك لذلك، أي فانتقل إلى ما بعده، وهو إخبارهم بأن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. وهذا فيه عظم شأن الصلاة وأنها أعظم فرائض الدين بعد التوحيد. ثم أتبع الصلاة بالزكاة، قرينة الصلاة في كتاب الله تبارك وتعالى، فقال له أعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. وهذه هي الزكاة المفروضة، وهي قليل من كثير أعطاه الله سبحانه وتعالى الأغنياء، ويرد على الفقراء. قال فإنهم أطاعوك لذلك، أي قبلوا ذلك وأدوا الزكاة المفروضة، فإياك وكرائم أموالهم، أي إياك أن تأخذ النفيس من أموال هؤلاء، ولا يؤخذ أيضا الرديء، وإنما يؤخذ الوسط. ثم حذره من الظلم، قال واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، أي أن دعوة المظلوم لا ترد. فهذا فيه تحريم الظلم، تحريم الظلم، وفيه أن دعوة المظلوم مستجابة لا ترد، فيه أن دعوة المظلوم مستجابة لا ترد. فيجب على الإنسان أن يحذر من الظلم أشد الحذر وأن يتقيه. Kemudian hadis yang kedua adalah hadis Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah SAW telah mengutusku. Kemudian beliau mengatakan, sesungguhnya engkau akan datang kepada sebuah kaum dari Ahlul Kitab. Maka hendaklah engkau mengajak mereka kepada syahadat Allah ilaha illallah dan bahwasanya aku adalah Rasulullah. Apabila mereka menaati kamu, maka hendaklah engkau kabarkan kepada mereka bahwasanya Allah SWT telah mewajibkan kepada mereka 5 kali solat setiap harinya. Kemudian apabila mereka menaati kamu, maka kabarkanlah kepada mereka bahwasanya Allah SWT telah mewajibkan atas mereka sedekah, yaitu zakah yang diambil dari orang-orang kaya dan diberikan kepada orang-orang fakir. Apabila mereka mentaatimu, maka hati-hatilah dari mengambil harta mereka yang paling mereka cintai atau yang paling berharga di antara harta-harta mereka. Kemudian hendaklah engkau takut dengan doa orang-orang yang zalim, karena sesungguhnya tidak ada penghalang antara doa orang yang zalim, orang yang mazlum, orang yang dizalimi. Hendaklah engkau berhati-hati dari doanya orang-orang yang dizalimi, karena sesungguhnya tidak ada penghalang antara doa orang yang dizalimi dengan Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Muslim. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis Mu'adz ini Rasulullah SAW memperingatkan kita dari kezaliman dan melarang kita dari kezaliman. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita bahwasanya doa orang yang mazlum, orang yang dizalimi, ini tidak ada penghalang antaranya dengan antara Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Artinya doanya mustajab. Apabila dia berdoa kejelekan ya kepada orang yang pernah mendzalimi dia, maka doanya ini mustajab. Dan di dalam hadis ini pula terdapat wasiat-wasiat yang agung yang Rasulullah SAW berikan kepada Mu'adz bin Jabal ketika diutus ke Yaman. Ya, di antaranya yang pertama, innaka ta'ti qauman min ahlil kitab fad'uhum ila syahadati an la ilaha illallah. engkau akan mendatangi sebuah kaum dari ahlul kitab, maka ajaklah mereka pertama kali kepada syahadat, persaksian bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa anni Rasulullah, dan aku adalah utusan Allah. Di dalamnya ada fadlul tauhid, ya, ada keutamaan berdakwah kepada tauhid, dan bahwasanya hendaklah seorang dai yang pertama kali dia dakwahkan di dalam mengajak manusia adalah mengawali dakwahnya dengan tauhid, karena ini adalah asas, ini adalah pondasi. Ya, pondasi agama Allah Subhanahu wa taala adalah tauhid, ya. Dan tidak boleh kita berpindah kepada yang lain sebelum benar-benar baik, ya, perkara tauhid ini. Oleh karena itu beliau mengatakan fa inhum ata'u kalidzalik, apabila mereka sudah menaati kamu tentang masalah tauhid, fa alimhum annallaha qad iftarada 'alaihim khamsa salawat. Ya, baru setelah itu ajarkan mereka, beritahu kepada mereka tentang apa? Tentang kewajiban sholat 5 waktu sehari semalam, ya. Dan ini menunjukkan bagaimana keagungan, ya, sholat atau sholat 5 waktu di dalam agama kita, karena ini datang setelah apa? Setelah tauhid, ya. Kemudian apabila mereka menaatimu dalam masalah ini, yaitu masalah sholat, maka beritahukanlah kepada mereka tentang kewajiban zakat. Ya, di mana zakat ini adalah qarinah sholat, yaitu temannya sholat. Kalau di situ disebutkan sholat, di dalam Al-Quran biasanya disebutkan zakat. Ya, ini adalah zakatnya adalah qarinahnya sholat, ya, di dalam Al-Quran. Dan zakat ini adalah sesuatu yang sedikit yang diambil dari orang kaya diberikan kepada orang miskin. Jadi orang miskin bisa mengambil manfaat dan orang kaya tidak termudarati. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan fa iyyaka fa inhum ata'uka lidzalik fa iyyaka wa qara'ima amwalihim. Apabila mereka mentaatimu dalam masalah zakat ini, maka hati-hatilah, kata beliau, dari mengambil harta yang paling berharga yang mereka miliki. Jadi kalau mengambil zakat, ini jangan mengambil harta yang paling berharga yang mereka paling sayangi. Demikian pula dilarang kita mengambil harta yang paling rodi, yang paling jelek. Jadi kita mengambil yang wasat, ya, kita mengambil yang pertengahan. Tidak terlalu baik dan juga tidak terlalu buruk. Wattaqi da'watal madzlum, hendaklah kamu berhati-hati dari doa orang yang dizalimi. Ya, ini sekali lagi di dalamnya ada tahzir, ya, ada peringatan bagi kita tentang kezaliman, dan bahasanya doa orang yang dizalimi ini mustajab di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tsumma awrad rahimahullah taala hadits Abi Humayd Abd Rahman ibn Sa'd As-Sa'idi radhiyallahu anhu, قال استعمل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من الأزد يقال له ابن اللتبية على الصدقة، فلما قدم قال هذا لكم وهذا أهدي إلي، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد فإني أستعمل الرجل منكم على العمل مما ولاني الله، فيأتي فيقول هذا لكم وهذا هدية أهديت إلي، أفلا جلس في بيت أبيه أو أمه حتى تأتيه هديته إن كان صادقا؟ والله لا يأخذ أحد منكم شيئا بغير حق إلا لقي الله تعالى يحمله يوم القيامة، فلا أعرفن أحدا منكم لقي الله يحمل بعيرا له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة تيعر، ثم رفع يديه حتى رؤي عفرة إبطيه، فقال اللهم هل بلغت ثلاثا؟ متفق عليه. هذا الحديث فيه أيضا التحذير من نوع من الظلم والتعدي، وهو أن يأخذ الإنسان الأموال من الناس بغير حق بحكم منصبه أو مكانته في عمل ما أو وظيفة ما، تمس حاجة الناس إلى التعامل معه، فلربما أعطاه بعضهم شيئا من الهدايا التي يقصد بها تحقيق مصالح له. ومنافع، فهذه تسمى هدايا العمال وهي غلول وظلم. والنبي عليه الصلاة والسلام في قصة هذا الرجل من الأزد الذي كان يقول هذا أهدي إلي وهذا لكم، فبين النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا الرجل لو كان قد جلس في بيته ولم يكن في هذه المهمة لما أهديت له تلك الهدايا. إذن هذه الهدايا أصبحت مرتبطة بهذا العمل الذي وكل إليه والوظيفة التي طلب منه القيام بها، ولو كان جلس في بيت أبيه أو في بيت أمه لما جاء أصحاب هذه الهدايا إليه وأعطوه تلك الهدايا. ولهذا بيّن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر بقوله أفلا جلس في بيته، أفلا جلس في بيت أبيه أو أمه حتى تأتيه هديته إن كان صادقا، أي أنها لن تأتيه تلك الهدايا التي هي هدايا من أجل المصلحة المتعلقة بوظيفته أو بعمله. ثم حذر النبي عليه الصلاة والسلام من ذلك أشد التحذير، قال والله لا يأخذ أحد منكم شيئا بغير حق إلا لقي الله تعالى يحمله يوم القيامة. ولهذا جميع هدايا العمال من هو في في في في وظيفة أو في مثلا مدرس في مدرسة فيأخذ من طلابه الهدايا، أو مثلا مدير يعطيه الأساتذة مثلا الهدايا، أو مثلا موظف في عمل ما فيأتي بعض المراجعين الذين لهم مصالح عنده فيعطونه الهدايا، كلها داخلة في هذا الحديث، حديث عبد الرحمن بن سعد الساعدي رضي الله عنه وأرضاه. ثم بين عليه الصلاة والسلام أن الظالم يأتي يوم القيامة يحمل المظالم، فحسب نوع المظلمة، فيقول لا أعرفن أحدا منكم لقي الله بيحمل بعيرا له رغاء، والرغاء صوت البعير، أو بقرة لها خوار والخوار صوت البقر، أو شاة تيعر وليعار صوت الشاء. ثم رفع يديه حتى رؤي عفرة إبطيه أي بيضهما، فقال اللهم هل بلغت ثلاثا. وهذا من كمال نصح النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. Hadis yang selanjutnya adalah hadis Abu Humaid Abdurrahman bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah SAW mengangkat seorang laki-laki dari Al-Azd untuk sebagai amil zakat, dan dia bernama Ibnu Lutbiyah. Ketika laki-laki ini datang, maka dia berkata, ini adalah untuk kalian dan ini adalah hadiah yang diberikan kepadaku. Maka Rasulullah SAW berdiri di atas mimbar kemudian memuji Allah SWT dan bersabda, amma ba'd, sesungguhnya aku telah mengangkat seseorang di antara kalian untuk sebagai amil zakat dari yang termasuk ini adalah termasuk kekuasaanku yang Allah berikan kepadaku. Kemudian dia datang dan berkata, hadza lakum, ini adalah untuk kalian dan ini adalah hadiah yang diberikan kepadaku. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam berkata, mengapa dia tidak tinggal atau duduk di rumah bapaknya atau ibunya sehingga datang kepadanya hadiah tersebut kalau memang dia adalah orang yang jujur. Kemudian beliau berkata, demi Allah, jangan sampai di antara kalian, atau demi Allah, tidaklah di antara kalian mengambil sesuatu tanpa hak kecuali dia akan bertemu Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan membawa sesuatu tersebut pada hari kiamat. Kemudian beliau mengatakan, maka jangan sampai aku mengetahui ada salah seorang di antara kalian bertemu Allah dengan membawa seekor unta yang bersuara atau membawa seekor sapi yang bersuara atau membawa seekor kambing yang bersuara. Kemudian beliau mengangkat kedua tangannya sampai terlihat putih ketiak beliau dan mengatakan, "Ya Allah, bukankah aku telah menyampaikan 3 kali?" Muttafaqun alaih, hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW di dalam hadis ini kembali mengingatkan kita tentang bahaya kezaliman dan supaya kita waspada dengan kezaliman tersebut. Dan di sini beliau mengingatkan kita satu macam di antara macam-macam kezaliman, yaitu masalah mengambil harta manusia. Ya, mengambil harta manusia, mengambil dari orang lain karena wazifah atau karena kedudukan yang dia miliki, karena pekerjaan yang dia miliki. Ya, jadi kadang seseorang memiliki pekerjaan, ya misalnya seorang pegawai, ya di mana manusia sangat membutuhkan ya jasa darinya. Ya, sementara dia bekerja di sebuah instansi tertentu misalnya, ya. Kemudian ketika dia melayani manusia, ya, dia mengambil uang dari orang sementara dia sudah memiliki gaji, ya. Ini maksud dari hadis ini. Jadi di sini Rasulullah SAW, ya, beliau mengangkat ya seseorang untuk menjadi amil zakat, yang mengurus masalah zakat, ya. Kemudian dia datang dan mengatakan bahwasanya ini adalah untuk kalian dan ini adalah hadiah yang diberikan kepadaku yang diberikan oleh manusia. Ya, di dalam hadis ini ya jelas bahwasanya Rasulullah SAW ya melarang kita ya untuk berbuat ya yang seperti ini, dan termasuk dalam masalah ini orang yang memiliki pekerjaan mudaris misalnya ya sebagai seorang guru ya kemudian menerima hadiah dari murid-muridnya ya atau seorang direktur yang menerima hadiah dari pegawainya atau seorang pegawai yang menerima hadiah dari manusia atau orang-orang yang mengambil jasa darinya. Ya, sementara dia sudah punya gaji tersendiri. Jadi ini semua adalah termasuk dilarang ya di dalam hadis ini dan semuanya termasuk dinamakan ghulul. Ya, termasuk kezaliman. Ya. Dan di dalam hadis ini pula Rasulullah SAW menerangkan bahwasanya orang yang zalim maka nanti pada hari kiamat akan membawa kezaliman-kezaliman dia. Ya, kalau dia di dunianya berbuat zalim dengan mengambil unta tanpa hak, maka kelak dia juga akan membawa unta tersebut. Ya, kalau di dunianya dia pernah mengambil baqarah, yang pernah mengambil sapi tanpa hak, maka di akhiratnya dia kelak akan membawa sapi tersebut di hadapan manusia. Ya, sehingga manusia semuanya tahu. Dan kemudian di akhir hadis beliau mengatakan, Allahumma hal balagtu, ya Allah, bukankah aku telah menyampaikan? Ini menunjukkan tentang bagaimana Rasulullah SAW kesempurnaan beliau di dalam menasihati kita semua. Dan ini adalah termasuk sifat beliau, ya Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahasanya beliau adalah sangat sayang terhadap umatnya. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرض أو من شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه رواه البخاري. هذا الحديث فيه بيان ما الذي يجب على الإنسان الذي ابتلي بمظلمة أو وقع في ظلم للآخرين، ما الذي يصنع حتى يتخلص من عواقب الظلم الوخيمة ولا سيما يوم يلقى الله سبحانه وتعالى، وأن الواجب على العبد أن يتحلل من ظلم أخيه حتى في أدنى طعن له في عرضه أو أخذ شيء من ماله أو أي نوع من التعدي عليه، لأن أمر الظلم خطير وحقوق الناس لابد أن تؤدى كما تقدم معنا لتؤدن الحقوق يوم القيامة. فكون الإنسان يتخلص من المظالم الآن خير له من أن تقتص يوم القيامة من حسناته. ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام: من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرض أو من شيء، من عرض أي يكون طعن في عرضه أو آذاه في عرضه أو شتمه أو غير ذلك، أو من شيء، تتناول كل أنواع الظلم، كل أنواع الظلم. قال: فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. يتحلله أي يطلب منه العفو والمسامحة، ويعمل على إعادة حقوقه إليه إن كانت أموالا أو نحو ذلك. فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، لأن يوم القيامة ليس هناك دراهم ولا دنانير، وإنما حسنات، كما يقول عليه الصلاة والسلام: إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئاته، من سيئات صاحبه، فحمل عليه أي فطرح في النار والعياذ بالله. وسيأتي معنا أيضا حديث المفلس في بيان هذا الأمر، وأنه يقتص للمظلوم من حسنات الظالم، فإن فنيت حسنات الظالم أخذ من سيئات المظلوم فطرحت على الظالم فطرح في النار. إذن من الخير للعبد أن يعيد المظالم والحقوق إلى أهلها، والتعديات على الناس يطلب منهم فيها العفو والمسامحة. وإذا كان الظلم يتعلق بغيبة بأحد أو سخرية أو كذا، وكان لا يعلم ذاك به، فالذي ذكر أهل العلم أنه لا حاجة له أن يعلمه حتى لا يوغر الصدر ويحرك شيئا في القلوب والنفوس، ولكن يستغفر له ويدعو له ويذكره بالخير في المجالس التي كان يسبه فيها، وبذلك يكون قد تحلل من تلك المظلمة بإذن الله عز وجل. Hadis yang selanjutnya adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang memiliki kezaliman terhadap saudaranya, baik berupa kezaliman di dalam masalah kehormatan atau yang lain, maka hendaklah dia segera minta dihalalkan hari ini sebelum datang hari yang di situ tidak ada dinar maupun dirham. Apabila dia memiliki amal yang saleh, pahala dari amal yang saleh, maka akan diambil darinya pahala tersebut sesuai dengan kezaliman yang dia lakukan. Dan apabila dia tidak memiliki hasanat, ya, tidak memiliki amal kebaikan, maka akan diambil dari kejelekan orang yang dizalimi, kemudian akan diberikan kepadanya, ya, kepada orang yang mendzalimi tersebut. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari. Dan hadis ini, para pendengar yang dimuliakan oleh Allah SWT, di dalamnya ada bayan, ya, ada keterangan dari Rasulullah SAW, ada penjelasan dari beliau SAW tentang apa yang harusnya dilakukan oleh orang yang zalim apabila dia melakukan kezaliman ini. Ya, maka di dalam hadis ini Rasulullah SAW memberikan irsyad, ya, memberikan nasihat, ya, supaya segera orang yang berbuat zalim ini mengembalikan atau meminta dihalalkan dari orang yang pernah dia zalimi. Ya, sampai seandainya itu adalah kezaliman yang sangat kecil, ya, baik berupa kehormatan ataupun harta ataupun yang lain, maka adalah dia segera minta dihalalkan. Dan ini adalah tentunya sangat lebih baik, ya, bagi seseorang daripada dia nanti datang pada hari kiamat di mana di situ sudah tidak ada yang namanya uang, ya, tidak ada dinar maupun dirham. Jadi yang ada adalah kebaikan dan juga kejelekan, ya, hasanah dan juga sayiat. Daripada nanti di akhirat, ya, kebaikannya diambil dan diberikan kepada orang-orang yang pernah dia zalimi, atau bahkan seandainya dia tidak memiliki kebaikan, ya, kejelekan mereka diberikan kepada dirinya, maka lebih baik sekarang, ya, selama masih ada waktu di dunia ini, ya, dia kembalikan, ya, dia minta maaf. فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْهُ الْيَوْمِ, maka hendaklah dia meminta dihalalkan. Kalau itu berupa harta, maka hendaklah segera dikembalikan harta tersebut. Kalau itu berupa penghinaan, mungkin dia telah mencelanya, ya, maka hendaklah segera minta musamahah, ya, minta maaf atas apa yang telah dilakukan. ya, dan nanti insya Allah akan datang ya sebuah hadis yang agung juga, ya tentang hadithul muflis, yaitu orang yang datang pada hari kiamat dengan membawa banyak ya ajr, ya banyak kebaikan, ya kebaikan sholatnya, zakatnya, puasanya, tapi akhirnya apa? Akhirnya pahala sholat dan zakat dan semuanya itu habis ya untuk diberikan kepada orang-orang yang pernah dia zalimi, yang pernah dia cela, yang pernah dia bunuh, yang pernah dia pukul, ya sampai akhirnya dia kehabisan kebaikan. Ya, setelah kehabisan kebaikan maka tidak ada jalan lain kecuali kejelekan orang-orang yang pernah dia zalimi itu diberikan kepadanya dan akhirnya dia masuk ke dalam neraka. Ini adalah orang-orang yang keadaan orang yang muflis, yaitu orang yang bangkrut pada hari kiamat. Nah, dalam hadis ini ya irsyad, ya penjelasan dari Rasulullah SAW, sebelum datang hari itu kita selesaikan semua perkara di dunia ini. Kita kembalikan ya harta kepada orang yang berhak. Kalau kita pernah mencela orang lain, maka hendaklah kita segera minta maaf, dan tentunya ini lebih baik daripada ya azab di hari kiamat. Ya, dan para ulama menyebutkan apabila kezaliman ini berupa sukhriyah, ya mungkin seseorang pernah mencela atau pernah berbicara yang tidak baik, sementara orang yang dibicarakan ini tidak tahu, maka kata para ulama ini tidak perlu sebenarnya memberitahu dia, ya. Tidak perlu memberitahu dia bahwasanya saya dulu pernah mencelamu, selama dia tidak tahu. Ya cukup dia menyebutkan atau memuji dia, ya di majelis-majelis yang dulu pernah dia cela. Ya kalau di beberapa majelis dia pernah mencela orang ini, maka diganti, celaan tersebut diganti dengan pujian. Kemudian juga istighfar, ya memohonkan ampun untuknya dan lain-lain, maka ini sudah cukup tanpa memberitahu orang tersebut bahwasanya kita dulu pernah mencelanya. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه متفق عليه. هذا حديث عام ومن جوامع كلم النبي عليه الصلاة والسلام، وفيه أن من حق المسلم على أخيه أن يكف أذاه عنه، وأن المسلم حقا هو من سلم المسلمون بلسانه ويده، فلا يظلمهم لا بلسانه ولا بجوارحه. فتضمن هذا الحديث في عمومه النهي عن الظلم والتحذير منه. وأيضا في جانب الحديث الآخر في قوله والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه، ومما نهى الله عنه الظلم، وجاء في ذلك النصوص الكثيرة. فإذا المسلم والمهاجر فيما بين النبي صلى الله عليه وسلم في معنى ذلك تجنب الظلم والبعد عنه. Kemudian hadis yang selanjutnya adalah hadis Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, orang muslim yang sebenarnya adalah orang yang selamat orang Islam yang lain dari lisannya dan juga tangannya. Dan orang yang muhajir, ya orang yang berhijrah, yang sebenarnya adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, hadis ini muttafaqun alaih dan lafadznya adalah lafadz Bukhari. Di dalam hadis yang umum ini Rasulullah SAW ya kembali menerangkan kepada kita tentang kewajiban seorang muslim untuk meninggalkan kezaliman, baik dengan lisan maupun dengan tangannya. Ya, beliau bersabda, orang Islam yang sebenarnya adalah orang yang orang Islam lain selamat dari lisannya dan juga tangannya, yaitu dari perbuatan zalim yang dilakukan oleh lisan maupun tangannya. Ya, ini adalah keadaan seorang muslim. Jadi orang Islam yang sebenarnya demikian. Ya, bukan orang yang mendzalimi orang lain, ya. Kemudian beliau mengatakan, dan seorang muhajir, ya orang yang hijrah yang sebenarnya adalah orang yang hijrah dari apa yang dilarang oleh Allah. Jadi orang yang hijrah yang sebenarnya bukan hanya berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, akan tapi orang yang hijrah yang sebenarnya adalah yang benar-benar meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan termasuk di sini, termasuk yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kezaliman. Ya, jadi orang yang benar-benar berhijrah, maka dia harus juga meninggalkan kezaliman, karena kezaliman ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Thumma أورد رحمه الله تعالى حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال كان على ثقل النبي صلى الله عليه وسلم رجل يقال له كركرة فمات فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو في النار فذهبوا ينظرون إليه فوجدوا عباءة قد غلها رواه البخاري. قوله في الحديث ثقل النبي أي ما يثقل حمله من الأمتعة، وقوله غلها الغلول الخيانة والأخذ من الغنائم قبل قسمتها، فالحديث فيه تحريم الغلول سواء قل ما غله الإنسان أو كثر، لأنه أخذ من الأموال المسلمين العامة، وهذا من الكبائر ومن الظلم الذي نهى الرسول صلوات الله وسلامه عليه عنه. وتأمل أيها الأخ المستمع العقوبة الوخيمة التي يبوء بها من يغل. قال كان على ثقل النبي صلى الله عليه وسلم رجل يقال له كركرة فمات فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو في النار فذهبوا ينظرون إليه فوجدوا عباءة قد غلها، أي أن هذا هو السبب. فليحذر المسلم من الظلم وليتق الله سبحانه وتعالى. ولا يزال الباب له بقية أحاديث أوردها الإمام النووي رحمه الله تعالى، نقف عليها في لقائنا القادم. وإلى ذلكم الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan sebelum kita simak penerjemahan, kami sampaikan bagi pendengar Ruja bahwa sudah masuk waktu adzan bagi salat maghrib, dan kita simak kembali penerjemahannya. Silakan. Ya, hadis yang terakhir pada hari ini adalah hadis Abdullah bin Amr ibn al-As yang kedua radhiyallahu anhu. Bahasanya beliau berkata, dahulu seorang laki-laki di zaman Rasulullah SAW, atau seorang laki-laki bertugas untuk memikul ya sebagian barang-barang Rasulullah SAW, dan orang ini bernama Kirkirah. Ya, kemudian dia meninggal, maka Rasulullah SAW bersabda, huwa finnar, ya laki-laki tersebut berada di dalam neraka. Maka para sahabat pun pergi untuk melihat keadaannya dan mendapatkan sebuah pakaian yang telah dia curi secara sembunyi-sembunyi dari barang-barang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari. Yang dimaksud dengan thaqal di sini adalah amti'ah, yaitu barang-barang Rasulullah sallam, ya perkakas Rasulullah sallam yang berat. Di laki-laki ini dulu tugasnya membawa barang-barang tersebut. Ya. Kemudian ternyata dia berbuat hulul, yaitu mengambil secara sembunyi-sembunyi, atau dalam bahasa Indonesia mungkin istilahnya mengutil, ya, dari apa yang telah amanah yang telah diberikan kepadanya, ya. Dan hadis ini menunjukkan tentang keharaman perbuatan ini, ya, keharaman berbuat ghulul, yaitu berkhianat, ya. Diberikan amanat barang, kemudian dia mengambil sebagiannya, entah itu sedikit maupun banyak, ya, karena ini sedikit atau banyak ini adalah harta orang lain. Makanya ini dinamakan zalim, dan akibatnya seperti yang tertera dalam hadis, dia masuk di dalam neraka gara-gara perbuatan tersebut. Ya. Dan mungkin itu yang bisa kita sampaikan pada sore hari ini. Semoga yang kita sampaikan ini bermanfaat, dan insyaallah masih ada hadis-hadis yang berkaitan dengan bab ini akan kita sampaikan pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.